Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Melanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram dan kita masih pada bab yang terkait dengan masalah tayamum. Tayamum ini sebagai pengganti dari wudu atau mandi wajib bagi orang yang tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air. Dan ini merupakan salah satu kemurahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Umat Islam ini dilebihkan oleh Allah dengan sekian banyak kelebihan. Di antaranya adalah umat ini umat yang terakhir datangnya. Tapi nanti umat yang pertama yang akan masuk ke dalam surga. Umat ini umat yang sedikit amalnya tetapi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat ini diringankan oleh Allah dengan sekian banyak keringanan. Oleh karena itu sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita patut bersyukur bahwa kita ditunjuki kepada syariat ini dan kita hendaknya mempertahankan nikmat Islam kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir telah kita sebutkan hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma, di mana beliau radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu tugas. Di saat beliau menjalani tugas, beliau junub. Ketika beliau ingin mandi, tidak ada air. Maka beliau berprasangka atau mengira kalau seorang ketika ada air dia harus menyiramkan seluruh air, ya menyiramkan air ke seluruh tubuh ketika mandi besar. Maka kalau tidak ada air, hendaknya debu itu ya menyeluruh ya ke seluruh tubuh. Maka dia berguling-guling di atas debu, di atas pasir atau debu, seperti berguling-gulingnya ya binatang. Kejadian ini kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, cukup bagi kamu itu untuk melakukan tayamum. Cukup bagi kamu itu meletakkan kedua tangan di atas tanah, menepukan kedua tangan di atas tanah, kemudian mengusap ya, kedua telapak tangan dan wajah. Artinya cukup bagi kamu untuk tayamum. Lihat kesetiaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan tugas dari Ar-Rasul. Mereka menjalankan tugas yang berat, dan terkadang mereka di tengah-tengah menjalani tugas mereka dihadapkan pada kondisi yang berat pula. Ingin sholat tidak ada air, ya. Sepertinya ketaatan yang tulus. Jangan ketika kita senang, ketika kita lapang, kita taat. Di saat kita sempit, kita tidak taat. Tidak seperti itu. Di antara butir-butir baiat para sahabat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk senantiasa taat dan mendengar dalam kondisi susah atau dalam kondisi lapang, dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Disebutkan di sini, wa fi riwayatin lil Bukhari wa daraba bi kaffaihi al arda wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi menepukan kedua telapak tangannya di tanah, ya, jadi cara tayamum itu menepukan kedua telapak tangan di atas tanah yang bersih. Wa nafakha fihima, dan Nabi meniup pada keduanya, ditiup agar ketebalan debu yang ada di tangan itu berkurang, ya, ditiup. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam ya mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi tayamum itu seorang menepukan kedua telapak tangan di atas tanah yang bersih, kemudian setelah itu dia tiup telapak tangannya, ya, ketebalan debunya itu berkurang, kemudian dia usapkan wajah dan kedua telapak tangannya, selesai. Orang yang melakukan tayamum seperti ini dibolehkan bagi dia untuk melakukan apa saja yang dibolehkan ketika seorang itu berwudu. Sebagaimana seorang ketika akan sholat misalnya, dia berwudu. Kemudian suatu saat ketika dia ingin sholat tidak ada air, maka bertayamum sama. Fungsi dari tayamum sama dengan fungsi dari apa? Wudu. Orang kalau ingin membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf Al-Quran, dia berwudu. Kalau tidak ada air, dia tayamum sama. Karena yang namanya tayamum ini pengganti dari wudu. Yang namanya pengganti menduduki kedudukan yang diganti. Yang namanya pengganti menduduki kedudukan yang diganti. Kalau ada pertanyaan, Kalau seorang misalnya berwudu untuk saat maghrib, kemudian sampai isya dia belum batal, apakah dia harus berwudu? Jawabannya tidak. Sekarang kalau dia bertayamum untuk sholat maghrib, kemudian untuk sholat isya dia belum batal, apakah harus tayamum lagi? Jawabannya tidak. Sebagaimana kalau dia berwudu dan wudunya belum batal, ya, dia bisa sholat maghrib dan isya dengan satu wudu, demikian pula dengan satu tayamum boleh jadi, boleh juga seorang sholat maghrib dan isya misalnya dengan satu tayamum, karena pembatal tayamum sama dengan batal wudu. Kemudian hadis berikutnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila al mirfaqaini wa rawahu Dharuqutni wa sahaha al a'immah waqfahu. Jadi sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya tayamum itu adalah dua kali tepukan, ya, dua kali tepukan di atas tanah. Satu tepukan, tepukan itu artinya pukulan dengan apa? Apa? Dengan bagian perut dari apa, tangan. Satu pukulan untuk wajah, kemudian satu pukulan lagi untuk, ya, kedua tangan sampai siku. Kedua tangan sampai siku. Hadis ini riwayat Ad-Dharuqutni dan para imam ahli hadis mengatakan bahwa ini mauquf kepada Ibnu Umar. Ini bukan sabda Nabi, tapi ini, ya, pendapat Ibnu Umar. Hadis ini atau asar ini bertentangan dengan riwayat Ammar bin Yasir yang sebelumnya, yang menunjukkan bahwa tayamum itu satu kali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Sementara di sini masing-masing satu tepukan, untuk wajah satu tepukan, untuk kedua, ya, tangan juga satu tepukan. Ketahuilah bahwa riwayat yang mengatakan tayamum itu dua kali tepukan, hadisnya, riwayatnya tidak sahih. Andai kata pun sahih, ini adalah ucapan Ibnu Umar atau pendapat Ibnu Umar. Kalau ada pendapat siapapun kemudian menyelisihi hadis Nabi, kira-kira yang diambil yang mana? Yang diambil adalah hadis Nabi. Sementara hadis Nabi telah jelas bahwa tayamum itu satu kali tepukan diusap, dengan satu tepukan ini wajah dan kedua telapak tangan, tidak sampai siku. Tidak sampai, ya, siku. Jadi sunnah Nabi seperti itu. Hadis yang baru kita baca, tayamum itu dua kali tepukan, ini riwayatnya tidak kuat. Riwayatnya tidak kuat. Seandainya pun riwayatnya kuat, ini adalah pendapat sahabat Ibnu Umar. Kalau ada pendapat, ya, siapapun bertentangan dengan hadis Nabi, maka hadis Nabi lah yang diambil, pendapat tersebut yang ditinggalkan. Namanya orang berijtihad, berpendapat dan dia punya alat yang cukup untuk berpendapat, ya ada kalanya benar, ada kalanya salah. Ada mengatakan, bagaimana sahabat Ibnu Umar mengeluarkan statement atau pendapat sementara di sana ada hadis Nabi? Jawabannya, bisa jadi hadis Nabi tadi belum sampai kepada sahabat Ibnu Umar. Bisa jadi seperti itu. Kalau ada yang mengatakan, tuh kok kisahnya belum sampai? Iya, yang namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan syariat atau pengajaran itu tidak harus seluruh sahabat ada kemudian Nabi menyampaikan syariat. Ada kalanya Nabi waktu itu sedang dengan beberapa sahabat kemudian Nabi menyampaikan syariat tersebut. Berarti yang tahu waktu itu yang ada kemudian mereka menyampaikan kepada yang lainnya terus seperti itu, ya, dan seterusnya. Jadi tidak ada keharusan Nabi menyampaikan syariat kepada seluruh sahabat dikumpulkan semuanya, sampaikan seperti ini, tidak harus. Nabi menyampaikan kepada sebagian sahabat, kemudian sahabat ini menyampaikan kepada lainnya. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haji wada, haji perpisahan yang dihadiri oleh ratusan ribu sahabat. Waktu itu tidak semua sahabat ikut, tapi mayoritasnya ikut. Agar ilmu ini, syariat ini menebar, Rasul mengingatkan ketika haji wada, liyubalih minkum asyahid al-ghaib, atau liyubalih asyahid minkum al-ghaib, orang yang menyaksikan, mengikuti proses haji wada ini bersama saya, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi ketika ada seorang sahabat atau sebagian sahabat enggak tahu suatu sunnah, itu hal yang wajar. Karena bisa jadi ketika Nabi menyampaikan dia tidak ada. Ya. Ketika sahabat yang mendengar menyampaikan mungkin belum sampai kepada sahabat tersebut. Satu contoh. Ketika rombongan Khalifah Umar bergerak dari Madinah ke Syam, ingin bertemu dengan para komandan-komandan pasukan. Di sana ada ya komandan Abu Ubaidah bin Jarrah, di sana ada Mu'adz bin Jabal, di sana ada para sahabat sudah menunggu. Ketika masuk, hendak masuk ke kota Syam, rombongan Khalifah Umar mendengar bahwa di Syam sedang terjadi ta'un. Ta'un itu wabah kolera atau pagebluk atau wabah yang mematikan. Wabah yang mematikan. Khalifah Umar menghentikan rombongan. Kemudian berdiskusi. Gimana ini? Kita ini dekat dengan Syam, sudah masuk itu gerbang kota Syam. Kita sudah ditunggu-tunggu. Tapi kita mendengar di sana sedang terjadi ta'un, wabah yang mematikan. Sebagian rombongan mengatakan, sebagian orang di rombongan mengatakan, ya kita pulang saja, bahaya. Yang lain mengatakan, loh kita sudah dekat, mereka sudah nunggu kita, kita masuk saja. Pas waktu itu sahabat Abdurrahman bin Auf tidak ada. Ketika terjadi diskusi, saling membahas, tidak ada. Pas ketika mereka diskusi, datang sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf ngerti di sana ada hadis dari Nabi bahwa kalau di satu daerah ya terjadi ta'un, satu daerah di sana ada wabah yang mematikan. Wabah yang mematikan. Yang dari luar jangan masuk, yang dari ya dalam jangan keluar. Ini hadis tentang ini tidak diketahui oleh oleh Khalifah Umar dan yang lainnya. Tidak diketahui. Tapi diketahui oleh sahabat Abdullah bin Auf. Ini satu contoh ya, bahwa tidak mesti ketika Nabi menyampaikan kemudian seluruh sahabat dengar. Ada yang dengar, ada yang tidak dengar. Namun yang tidak dengar langsung nanti bisa dengar dari sahabat yang lainnya, karena para sahabat pun menyampaikan ya apa yang didengar dari Nabi, karena Nabi mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang datang dariku walaupun satu ayat. Dan Nabi juga menganjurkan sahabat yang mendengar hadis Nabi untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Ini untuk menjawab, mungkin ada orang yang kritis, ada orang yang mengatakan, loh, kenapa Ibnu Umar berpendapat dengan suatu pendapat sementara di sana ada hadis Nabi? Kenapa Ibnu Umar berpendapat seperti itu? Pendapat yang menyelisih hadis Nabi. Jawabannya, bisa jadi Ibnu Umar belum sampai kepadanya hadis Nabi yang menjelaskan bahwa tayamum itu cukup hanya satu kali tepukan dengan ya satu tepukan kemudian mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Jika wajar kalau Ibnu Umar misalnya ya berijtihad berpendapat dengan pendapat yang seperti itu, beliau berpendapat dua kali tepukan ya, kemudian juga mengusap tangannya enggak cukup saya pergelangan bahkan sampai siku. Sudah kita katakan bahwa ini ya tidak sahih. Ini pendapat yang salah menyelisih sunnah. Ya, bagi Ibnu Umar yang berpendapat seperti itu dan beliau memiliki kemampuan untuk berijtihad, mendapatkan pahala. Seorang yang ahli ijtihad, ketika dia berusaha secara maksimal untuk mengetahui hukum satu masalah, setelah dia mempelajari, kemudian dia mengeluarkan satu hukum, kemudian salah, dia tetap dapat satu pahala. Kalau benar dapat dua pahala. Baik, ini bagi yang mujtahid. Ini bagi kita. Sekarang kita ngerti, pendapat tadi salah misalnya. Kalau kita ikuti pendapat tadi, kita dapat pahala enggak? Sekarang kita tayamum dua kali tepukan. Kayak pendapatnya Ibnu Umar. Ibnu Umar saja dapat pahala, karena dia apa? Walaupun salah pendapatnya tetap dapat pahala. Nah, kita kalau ngikuti gimana? Jawabannya, beda kita dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar, dia mustahil. Kalau kita tinggal apa? Ya, ya menunggu sudah matang. Tapi ternyata yang matang ini keliru, ya jangan kita ikuti. Dan kita ikuti. Tanpa kita meninggalkan rasa hormat pada Ibnu Umar, tetap kita menghormat. Dan ulama dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in dan ila yaumul qiyamah, mereka yang memiliki kemampuan dan perangkat yang cukup untuk berijtihad, mereka kalau benar pendapatnya mendapat dua pahala, kalau salah mendapat satu pahala. Adapun kita awam, kita enggak memiliki perangkat yang cukup, kita tidak memiliki ya keahlian, kemampuan untuk berfatwa seperti itu. Maka tugas kita adalah mencari dari pendapat-pendapat tersebut mana yang lebih mendekati kepada dalil. Kalau masih usai bingung, ini yang mengatakan seperti ini mengatakan seperti ini mengatakan ini boleh, ini enggak boleh. Saya bingung. Kamu jangan bingung. Kita sebagai orang awam, kita bertanya pada ahli ilmi. Bertanya pada ulama. Kemudian setelah itu, ya, dari jawaban ulama kita ikuti. Kalau misalnya, oh, di sini enggak ada ulama, enggak ada ustaz, enggak ada siapa yang saya tanya. Nah, misalnya kita dihadapkan pada dua pendapat dalam satu masalah. Setelah kita semampu kita melihat ini kayaknya pendapat lebih dekat dengan dalil. Itu yang kita ambil. Memang kemampuan kita untuk mengambil pendapat yang kuat seperti itu sudah yang kita mampu seperti itu. Ya. Yang kita mampu seperti itu kita lakukan. Ini ya dalam masalah ijtihad. Jadi pendapat atau yang benar dalam masalah tayamum, cukup satu kali tepukan di atas tanah atau pasir ya yang suci, kemudian ditiup supaya ketebalan ya tanah yang menempel di apa telapak tangan berkurang, kemudian usapkan wajah, kemudian usapkan kedua telapak tangan. Tidak perlu menepuk lagi untuk wajah satu kali tepukan, untuk tangan satu kali tepukan, tidak, cukup satu tepukan untuk dua, untuk wajah dan kedua telapak tangan. Bayangkan, sudah mudah dimudahkan. Tayamum sendiri bentuk kemudahan dari Allah ya, ketika seorang tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air. Sudah seperti itu dimudahkan. Kita tidak di syariat untuk mengusap debu dia apa? Mengusap kepala kita, mengusap kaki kita dengan debu tadi, tidak. Cukup wajah dan kedua telapak tangan. Kalau dia mengatakan, loh bagaimana dikatakan suci? Debu itu kan sesuatu yang apa? Kotor. Kita katakan, yang menentukan syariat adalah Allah dan Rasulnya. Yang menyuruh kita untuk wudu adalah Allah dan Rasulnya. Ya, yang menyuruh kita tayamum juga Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya mengatakan bahwa ini adalah suci, maka kita katakan suci. Seorang mukmin dan mukminah tidak akan mengkritisi kebijakan Allah SWT dan Rasulnya. Seorang mukmin dan mukminah, apapun yang itu merupakan keputusan Allah dan Rasulnya, tidak ada kata kecuali sami'na wa ta'na. Kami mendengar, kami taat. Kami mendengar, kami mengikuti. Bukan kayak orang Yahudi, sami'na wa asaina. Kami dengar, telinga kami dengar, tapi kami enggak mau taat. Jangan. Jadi ucapan kaum mukminin di hadapan ketentuan Allah SWT, keputusan Allah SWT, tidak ada kecuali ucapan sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Kemudian hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu wadu'ul mu'min muslimi. As-sa'idu wadu'ul muslimi wa illam yajidil ma'a ashra sinin. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان ولكن صواب الدارقطني إرساله الترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu. As-sa'id adalah bagian atas dari tanah atau bumi. As-sa'id bagian atas dari tanah atau bumi. Kalau seperti itu penjelasannya, berarti tidak harus debu kan? Pasir juga bagian atas dari tanah kan? Batu. Sehingga merempet di sini hukumnya. Bagaimana kalau orang tayamum bukan dengan tanah, tidak dengan pasir? Kan pasir dengan tanah beda kan? Bagaimana orang kalau tayamum dengan batu? Ya, ulama khilaf, ulama berbeda pendapat, dan yang shawab, yang benar, insya Allah Ta'ala, pendapat yang mengatakan boleh bertayamum dengan apa yang muncul di permukaan bumi, apakah itu batu, apakah pasir, ataukah ya debu atau tanah yang mengeras, sama. Bahkan debu yang menempel di tembok, debu yang menempel di jok, debu yang menempel ya di jendela, ya, debu yang menempel di meja, ya, di lantai, boleh untuk kita bertayamum dengannya. Jadi tidak harus ambil baftom kemudian diletakkan oleh debu kemudian kita tayamum. Tidak harus seperti itu. ya, tembok misalnya, walaupun ada debunya tipis cukup, ya. Atau misalnya meja, atau jendela, atau pintu, atau yang lainnya, boleh, ya, karena itu di sana ada debunya, ya, walaupun tipis. As-sa'id, bagian atas dari bumi, adalah wudhu'ul muslim, adalah alat untuk bersucinya seorang muslim. Itu sesuatu yang digunakan untuk wudhu. Nah, karena di sini tidak ada air, ya bukan wudhu, berarti apa? Tayamum. Jadi alat untuk bersucinya seorang muslim, meskipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Kalau dia mendapatkan air, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan hendaklah dia membasahi kulitnya dengan air tersebut. Artinya kalau sudah ada air, ya jangan tayamum, kecuali kalau tidak bisa menggunakan air karena sakit. Jadi kalau dia tayamum karena tidak ada air, sekarang ada air, sudah, jangan tayamum lagi. Karena bolehnya tayamum bagi orang yang tidak sakit itu ketika dia tidak mendapatkan air. Sekarang ada air, maka dia gunakan air untuk berwudu. Jangan sudah keenaan pakai apa? Tayamum, air sudah banyak, tetap tayamum. Ya, jangan. Tayamum tadi kan sifatnya ya dibolehkan rukhsah, ya, sebagai keringanan bagi orang yang tidak mendapatkan air. Hadis tadi riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Ibnu Qattan. Namun Ad-Darqutni menyatakan yang benar hadis ini mursal. Hadis mursal adalah hadis yang tidak kuat. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abu Dzar yang semisalnya dan beliau mensahihkannya. Ketahuilah bahwa tayamum itu tidak dibatasi dengan hari, ya, pekan, ya, bulan atau tahun. Selama seorang tidak bisa menggunakan air karena sakit, yang kalau dia menggunakan air akan semakin parah sakitnya atau akan lambat kesembuhannya, atau dia tidak mendapatkan air walaupun sehat, maka dia terus bertayamum. Ya, terus bertayamum walaupun pada waktu yang lama. Orang bertayamum sampai 10 tahun, sampai ya 9 tahun, sampai setahun, setengah tahun, tidak menjadi soal. Selama sebab untuk bolehnya tayamum ada pada dia. Sebab untuk bolehnya tayamum ada pada seorang, ya dia boleh tayamum, tidak terbatas dengan sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, ya. Walaupun 10 tahun, kalau memang dia tidak mendapatkan air, dia boleh tayamum. Walaupun 10 tahun, kalau memang dia tidak bisa menggunakan air karena sakit, kalau menggunakan air, boleh dia bertayamum. Jadi tidak dibatasi dengan waktu. Kalau ada kasus seperti ini, ada air cuma sedikit, satu gelas ini kecil, ini kecil, ya, saya katakan kecil karena lebih gede dari itu, ya kan, lebih gede dari ini ada, atau sedang lah saja, ada air satu gelas sedang ini, kita mau wudu, air cuma segitu aja, ya, kalau kita gunakan untuk wudu nggak cukup, mungkin baru ya kumur-kumur, membasuh wajah, membasuh tangan, habis. Untuk mengusap kepala dan telinga serta membasuh apa? Kaki, habis. Bagaimana? Apakah kita dari awal tayamum saja? Atau kita pergunakan air ini untuk wudu seadanya, selebihnya diganti dengan tayamum? Jawabannya adalah yang kedua. Yaitu walaupun air ini enggak cukup untuk wudu, kita gunakan untuk wudu semampu kita. Selebihnya ya, misalnya baru membasuh wajah dan tangan habis, maka setelah itu kita tayamum untuk mengganti. Kita tidak bisa mengusap kepala, telinga dan membasuh kaki. Fadil mengatakan, apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Jalankan perintah Allah semampu kalian. Mampunya segini, sudah lakukan. Ya. Kalau ada orang dia ingin zakat fitrah, sementara dia punya tanggungan, dia istrinya, tiga anaknya. Telah satu orang itu 2,5 kilo, berarti kan harusnya 12 kilo. Berapa? 2,5 kilo kali 5 berapa? 12,5 kilo. Tapi ternyata dia punya beras cuma 5 kilo. Gak punya uang, gak punya beras. Punyanya itu sudah. Berarti kan cuma 2 orang saja yang dizakati, yang 3 tidak kan? Bagaimana ini? Dizakati enggak? Zakati semampunya. 5 kilo dia zakati, ya. Untuk 2 orang berarti yang 3 orang tidak dizakati. Fattaqullaha mastata'tum, jalankan perintah Allah semampu kalian. Bertakwalah pada Allah semampu kalian. Mampunya seperti ini, lakukan. Ya, lakukan. Kalau ada yang bertanya, ini sedikit menyimpang dari materi. Tadi seorang ketika ingin zakat fitrah punya beras misalnya cuma 6 kilo. Ya 1 kilo untuk pas hari raya untuk masak, yang 5 kilo bisa dizakati. Sementara yang harus dizakati itu 5 orang. 5 orang kan 12,5 kilo. Ini berasnya cuma 5 kilo. Sudah dizakati ya. Untuk 2 orang. Yang 3 orang tidak dizakati. Dia tidak punya uang, tidak punya beras, seperti itu. Tapi dia punya pohon kelapa. Dia punya, ya, pohon kelapa banyak. Apakah dia harus menebang pohon kelapa, kemudian dia jual untuk zakat fitrah? Kamu ada di sini. Dia uang nggak punya, ya, nggak cukup untuk zakat fitrah. Beras juga nggak cukup untuk semua keluarganya, cuma sebagian. Dia punya pohon kelapa. Apakah harus ditebang, dia jual, ditebang untuk zakat fitrah? Jawabannya tidak. Kalau dia menebang kemudian dia jual, boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Dia enggak punya apa-apa kecuali tanah. Ya. 20 meter, apakah dia harus menjual semeter? Ya. Untuk zakat fitrah semeter kan ya misalnya 2 juta ya. Sejual tanah semeter untuk zakat fitrah tidak harus. Karena zakat fitrah itu bagi orang yang punya bahan makanan yang lebih untuk nafkah dia dan keluarganya untuk malam hari raya dan siang harinya, punya kelebihan, itulah yang dizakati. Atau kalau dia tidak punya bahan makanan, dia punya uang untuk membeli ya. Adapun yang masih bentuk tanah atau mobil atau piring atau apa, masih punya piring 30 tak Pak? Tahu saya jual 20 apa untuk zakat tidak harus. Ya. Yang penting kamu tidak punya bahan makanan atau tidak punya uang untuk membeli bahan makanan, sudah kamu ya zakat semampu kamu. Agama itu mudah, ya syarat itu mudah. Ya. Tidak dikejar-kejar, pokoknya kamu harus jual pohon kelapa, kamu harus jual tanah walaupun sebentar, tidak. Kejar-kejar tidak. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna dina yusrun." Agama itu gampang. Agama itu mudah. Anda fakir, Anda enggak bisa memberikan zakat, Anda dikasih zakat. Kan enak, ya kan? Orang yang tidak bisa mengeluarkan zakat karena fakirnya, dia malah dikasih zakat karena dia fakir. Enak kan? Inna dina yusrun, agama itu mudah. Ketahuilah seperti yang sudah kita katakan tadi bahwa apakah tayamum itu harus dengan menggunakan debu atau boleh dengan menggunakan pasir, batu, dan apa yang ada di atas muka bumi ini. Ya, sebenarnya sudah disebutkan bahwa dengan semua apa yang ada di ya atas di permukaan bumi ini, seorang boleh bertayamum. Seorang boleh bertayamum, tidak terbatas dengan apa? Dengan debu. Di antara dalil yang disebutkan oleh ulama Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang faedah dari perang Tabuk, perang yang terjadi pada tahun 9 Hijriah, perang yang dikatakan bahwa pasukan muslimin waktu itu berada pada tingkat kesulitan yang sangat tinggi, sehingga dikatakan Jaisul Usrah, pasukan yang serba kesulitan. Kesulitan dari berbagai sisi. Pertama, jarak tempuh yang sangat jauh dari Madinah ke Tabuk, dan waktu itu Tabuk adalah wilayah Romawi. Pertama, dari sisi jarak tempuh yang sangat jauh. Kedua, dari sisi cuaca sedang terik-teriknya. Dan Anda jangan bayangkan di sana seperti di sini kita ya naik sepeda dari satu kota-kota, kita kemanasan, kita ngiyup di bawah pohon beringin. Nah, di sana di mana mengiyup? Ya. Padahal sehari membentang seperti itu. Terik. Ketiga, musim pataklik dan kondisi sahabat secara ekonomi sedang ya berat-beratnya pataklik. Tapi para sahabat Nabi dengan tulus ya mereka ya berangkat dengan Nabi menuju Tabuk. Dan seperti ini ketulusan seorang mukmin, tidak hanya ketika kita ini enak, ketika jalannya mulus, ketika ya kita ini cukup perbekalannya berangkat, tidak, dalam kondisi seperti ini. Jadi memang Islam itu diperjuangkan oleh orang-orang yang tidak cengeng. Islam diperjuangkan oleh orang-orang yang berjiwa besar. Islam diperjuangkan oleh orang-orang yang mereka ya menghadapi rintangan, ya mereka siap menghadapi berbagai rintangan. Kalau kita mungkin sudah ya tekadnya melempem sudah, belum kita menghadapi musuh, melihat medan ya jarak tempuh yang jauh saja sudah apa, mental kita sudah down ya. Belum lagi musuh jumlahnya banyak, persenjataan lengkap. Belum lagi barakallahu fikum, Romawi itu terkenal wanita-wanitanya sangat apa, cantik, sehingga ini juga godaan yang tidak berat, tidak apa, tidak ringan, godaan yang berat juga ya. Tapi mereka tetap ya, tujuan utamanya adalah jihad ya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya ya. Semuanya dijalankan dengan apa? Sepenuh ketulusan. Tentu dengan pasukan sebanyak ini dan melintasi padang sahara seluas itu, Anda gak bisa membayangkan mereka akan menemukan air yang banyak di jalan. Ini musim-musim panas, gambaran air itu apa? Langka sudah. Langka itu ada tapi sedikit kan? Maksudnya seperti itu. Ada mungkin sedikit. Dan mereka terpaksa di situ untuk tayamum. Ah, sementara padang pasir itu isinya debu atau pasir? Pasir. Maka di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bolehnya bertayamum dengan pasir. Mengambil faedah dari kisah perang Tabuk, bolehnya bertayamum dengan pasir. Pendapat ini kita sampaikan di sini untuk mempertegas bahwa kalimat as-sa'id ya yang ada di permukaan bumi tidak terbatas hanya debu saja. Bertayamum tidak terbatas hanya dengan debu, itu yang dimaksudkan. Bahkan dengan pasir boleh, dengan batu juga boleh. Ringan kan? Jadi tidak terbatas dengan debu, bahwa dengan batu atau dengan apa tadi, ya, pasir juga boleh. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan hadis tadi, beliau mengatakan jawazut tayammum min jami'il ardi. Min jami'il ardi. Bolehnya bertayamum dengan seluruh bagian dari tanah. Bagian dari bumi. Pasir bagian dari bumi enggak? Batu bagian dari bumi? Iya. Ya, boleh. Sebagaimana debu bagian dari bumi, batu pun iya, pasir pun iya, maka silakan Anda bertayamum dengan pasir, silakan Anda bertayamum dengan batu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safarin fahadarat as-salatu wa laysa ma'huma ma'un fatayammama sa'idan tayyiban fasallaya thumma wajada al-ma'a fil waqti fa'ada ahaduhum as-salata wal wudu'a walam yu'id al-akhar summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakara dhalika lahu faqala lilladhi lam yu'id asabta sunnah wa ajza'atka salatuk wa qala lil-akhar laqal ajru marrataini rahu Abu Dawud wa Nasa'i. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ada dua orang keluar untuk bepergian. Lalu waktu salat datang, sementara keduanya tidak membawa air. Maksud tidak membawa air ya, memang tidak membawa air, dan di tempat yang dia akan salat tidak didapatkan air. Itu seperti yang dimaksud, karena bisa jadi kita tidak membawa air, tapi jalan yang kita lalui banyak air, ya kita harus apa? Wudu. Ya. Gambarannya ya seperti itu, ya. Tidak bawa air, dan ketika mau sholat di tempat, di sekitar tempat yang akan dia sholat, ya tidak ada air. Itu yang dimaksud. Maka keduanya bertayamum semuanya dengan sa'idan tayyiban, dengan bagian permukaan bumi yang suci. Ingat ya, tidak boleh bertayamum dengan tanah yang najis. Alhamdulillah, apa saja tanah yang najis ya ada. Saya kasih contoh, orang menggali ya peteren, comberan. Ya kamu punya comberan di rumah ya, pembuangan limbah, cucian apa semuanya di situ. Sesaat misalnya dangkal, kamu keduk, ternyata banyak apa? Lumpurnya. Lumpurnya kamu taruh di atas. Dengan berlalunya waktu, ya kena sinar matahari, kemudian apa? Kering. Ada pasirnya, ada ya debunya yang kering. Bolehkah kita tayamum dengan tanah ya dari ya peseren tadi, somberan tadi? Jawabannya tidak boleh, karena itu tanah yang najis. Kalau tanah tadi kehujanan bercampur dengan tanah yang lainnya, kita enggak bisa membedakan tanah itu ya warnanya apa, enggak, sudah berbaur, ya boleh, karena sudah ya tidak ya ada bentuknya lagi. Dan mungkin juga kan setelah terlalunya waktu kehujanan kemudian campur dengan tanah yang lain, kita enggak ngerti, ini enggak apa-apa. Kalau kita ngerti ini tanah ya dari kedukan apa somberan, kemudian taruh di atas, kemudian kering setelah sekian minggu, kita tayamum dengan tanah kayak gitu, enggak boleh. Ini contoh ya, ini tidak boleh. Keduanya sholat. Setelah sholat kemudian keduanya mendapatkan air. Masih pada waktu sholat. Salah satu dari dua sahabat tadi, ya, akhirnya wudu dan ngulangi sholatnya. Sedangkan yang satu, enggak wudu, enggak ngulangi sholat. Saya sudah sholat, ngapain saya ngulangi sholat. Ketika mereka pulang, mereka menyebutkan peristiwa tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan kepada yang tidak mengulangi salat, kamu sudah sesuai dengan sunnah. Adapun orang yang daif, kamu sudah sesuai dengan sunnah dan salatmu telah terasa. Adapun bagi orang yang mengulangi salatnya, Nabi mengatakan bagi kamu dua pahala. Ingat, di sini lebih besar mana pahalanya? Antara yang mengulangi salat dengan tidak mengulangi salat. Dua-duanya salat dengan tayamum, karena tidak ada air, kemudian masih dalam waktu salat mereka menemukan air. Satunya salat, mengurangi salat wudu, mengurangi wudu dan salat. Kemudian Nabi mengatakan bagi kamu dua pahala. Yang satu tidak mengulangi, Nabi mengatakan kamu sudah sesuai dengan sunnah. Lebih besar mana pahalanya? Mungkin orang terpetik, oh lebih banyak yang ngulangi karena dua kali, pahalanya dua. Jawabannya, ya lebih besar pahala orang tidak ngulangi sholatnya. Kenapa? Nabi mengatakan asab tas sunnah. Sedangkan tadi ini tidak sesuai dengan sunnah, tapi karena dia istihad, orang yang beristihad dan salah tetap ada satu pahala. Kenapa dia mendapatkan dua pahala? Pertama pahala sholat yang pertama tadi, kedua pahala dari istihadnya. Istihad walaupun keliru tetap ada satu pahala. Adapun yang tidak ngulangi sholat, ashabta sunnah, kamu sudah sesuai dengan sunnah, lebih besar pahala yang ini. Lebih besar pahala yang tidak ngulangi sholat. Ketahuilah ma'asyira al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah. Orang yang tidak mendapatkan air ketika waktu sholat sudah datang, apakah dia menunggu sampai akhir waktu? Jangan-jangan nanti hujan, ya kan, ada air. Atau dia sholat waktu itu yang penting gak ada air, dia tayamum. Jawabannya, sholat ya di awal waktunya. Tidak menunggu. Sama dengan orang sakit. Orang sakit, apakah dia sholat di awal waktu atau di akhir waktu? Jangan-jangan ya nanti sebelum ya di akhir waktu saya sembuh, sehingga bisa sholat dengan berdiri. Gak perlu. Kamu sekarang sholat jam keadaan sakit, duduk silahkan. Soal nanti sejam setelah itu ternyata kamu sembuh, bisa sholat dengan berdiri, sudah sah sholat, kamu gak usah ngulangi. Jadi orang yang ketika dia akan sholat ternyata tidak ada air, ketika akan sholat ternyata dia sakit, tidak perlu menunda-nunda sampai akhir waktu dengan harapan buat nanti ada air, buat nanti dia sembuh. Gak perlu seperti ini, lakukan saja sholat di awal waktu. Walaupun nanti dia sembuh, walaupun nanti ada air, gak jadi soal, sudah sah sholat kamu. Gak perlu ngulangi. Insyaallah paham ya. Ini bisa saya sampaikan. Ya Allah Ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.